Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah beliau dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di pelajaran kita Al-Kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi Tauhid, setelah sebelumnya libur satu hari. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada sore hari ini. Untuk sementara waktu, akhuna Al-Ustaz Farhan yang biasanya membacakan pelajaran, beliau minta izin untuk sementara waktu karena banyak tugas dari kampus Ibnu Suud. Ya, kena insyaAllah ta'ala setelah itu beliau akan kembali bergabung di pelajaran ini, membacakan pelajaran sebagaimana biasanya. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari bab min asyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'a ghairah. Termasuk syirik adalah beristighatsah atau berdoa kepada selain Allah Jalla wa Ala. Di dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang pertama, yang kedua dan yang kedua maka telah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan juga pada awal pembahasan bab ini telah saya sebutkan penjelasan kapan suatu istighathah atau doa itu jika dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala menjadi syirik. Ini hal yang mesti dan perlu dipahami agar seorang paham rincian istighathah. Kapan suatu istighathah dikatakan syirik dan kapan suatu doa itu juga dikatakan sebagai tindakan syirik dari seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa istighathan dan doa suatu hal yang sama dari satu sisi, yaitu kedua-duanya memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya saja istighathah maknanya lebih khusus daripada doa, karena istighathah adalah memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk diangkat, untuk diangkatkan suatu kondisi yang genting darinya. Maka setiap doa adalah setiap istighatsah sudah pasti doa, tetapi tidak setiap doa istighatsah. Na'am barakallahu fikum. Berikut ini kata penulis rahimahullah taala, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Jalla wa ala, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Al-Ankabut ayat ke-17. Fabtaghu, memohonlah, memintalah, carilah rezeki itu di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa'abuduhu, beribadahlah kalian kepadanya. Washkurulah, serta bersyukurlah kalian karena Allah Jalla wa'ala. Ilaihi turja'un, kepada Allah Jalla wa'ala lah kalian akan dikembalikan. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ibtaghu maknanya adalah utlubu, mintalah, carilah, memohonlah. Wa'buduh artinya adalah akhlisu lahul ibadah, ikhlaskanlah ibadah yang kalian lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Wahuwa min atfil am ala al-khas. Kalimat atau perintah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini merupakan ataf, kalimat yang umum yang disandarkan kepada suatu kata yang khusus. Apa maksudnya? Maksudnya fa inna ibtigha'ar rizqi 'indallahi min al-ibadah. Karena memohon meminta rezeki di sisi Allah Jalla wa Ala itu masuk ke dalam kategori ibadah. Ketika saya menyatakan datang Zaidun. Ja'a Zaidun wa thullab. Datang ke rumah saya si Zaid dan para siswa. Saya katakan demikian sementara Zaid masuk ke dalam keumuman kategori at-tullab, para siswa. Maka penyebutan Zaid sebelum at-tullab di sini mimbab afil khas alal am au mimbab ya atful am alal khas ya, atau nam ya mimbab atful am alal khas. Zaidun masuk ke dalam kategori at-tullab. At-tullab kata yang umum mencakup Zaidun. Maka ucapan saya ja'a Zaidun wa tullab, datang Zaid dan tullab. Zaid adalah kata yang khusus. Yang masuk ke dalam keumuman kata at-tullab. Maka penyebutan kata at-tullab setelah Zaidun ini bentuk penjandaran ya. Kata yang umum kepada kata yang khusus ya. Sebagaimana salah satu sastra Arab juga mengatofkan, menyandarkan suatu kata yang khusus kepada kata yang umum, yang mana dia telah masuk ke dalam kata keumuman kata sebelumnya. Dengan contoh akan lebih jelas. Misalkan saya katakan ja'a at-tullabu wa Zaidun, datang para siswa dan Zaid. Zaid salah satu dari keumuman kata siswa, sudah masuk ke dalam keumuman kata at-tullab. Maka ini disebut penyandaran kata yang khusus kepada kata yang umum. Ya, sementara qala ja'a Zaidun wa at-tullab, at-tullab adalah kata yang umum yang disebutkan setelah kata yang khusus. Jelas ya? Kenapa ini dikatakan wa'budu? Ya, perintah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini adalah kata yang umum, kata umum yang disandarkan kepada kata yang khas. Karena sebelum wa ubuduh di situ ada wa, dan wa huruf ataf. Karena kemudian Syekh menyebutkan kenapa perintah beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di sini dikatakan umum. Sementara perintah meminta rezeki di sisi Allah Jalla wa Ala adalah kata yang khusus. Karena kata Syekh fa inna ibtigha'ar rizq 'indallahi min al-ibadah. Karena mencari, mengharapkan rezeki di sisi Allah itu bagian dari ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Berarti di sini salah satu dari bentuk ibadah disebutkan terlebih dahulu ya, sebelum penyebutan perintah kepada Allah Jalla wa Ala untuk beribadah secara umum. Naam. Washkuru lah. Makna washkuru lah, kata beliau, i'tarifu bi ni'matihi. Akuilah seluruh nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kalian. Wa fa'alu ma yajibu min ta'ati wa turku ma'siyatah. Dan laksanakanlah ketaatan-ketaatan yang wajib dan tinggalkanlah maksiat kepadanya. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan firman Allah Jalla wa Ala fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah, adalah isyarat dari Allah Jalla wa Ala bahwa merealisasikan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala termasuk bentuk mencari rezeki di sisi Allah Jalla wa Ala. Oleh karena setelah Allah memerintahkan fabtaghu 'indallahi rizq, carilah rezeki itu di sisi Allah Jalla wa Ala, setelah itu Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, wa'budu, dan beribadahlah kalian dengan ikhlas kepadanya. Ini isyarat dari Allah Jalla wa Ala bahwa perilasasian ibadah seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala itu adalah bentuk mencari rezeki. Ya. Oleh karenanya seseorang ya, tidak perlu pesimis dari rezeki dari bantuan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala tatkala dia beribadah kepada Allah, apalagi jika dia berprasangka rezekinya akan menjauh darinya tatkala ia ingin menjadi hamba yang benar-benar merealisasikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Karena perealisasian ibadah itu sendiri adalah bentuk mencari rezeki di sisi Allah, apalagi pintu-pintu rezeki yang halal Allah bukakan lebar, secara lebar dan banyak di hadapannya. Dan semena dengan ini adalah penjelasan para ulama pada firman Allah Jalla wa Ala di akhir surat Az-Zariyat tatkala Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia agar mereka, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki lagi Maha memiliki kekuatan yang nyata. Kata para ulama, di dalam ayat ini setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa ia tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Nya, kemudian Allah menyatakan Allah Jalla wa'ala menyatakan bahwa dirinya akan menjamin rezeki mereka, ini adalah isyarat dari Allah Jalla wa'ala bahwa seorang hamba tidak boleh pesimis kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak boleh khawatir terhadap masa depan, terhadap rezekinya, karena ia menjadi hamba yang merealisasikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid terkait firman Allah Jalla wa Ala, "Washkurulah," di dalam ayat ini, "dan bersyukurlah kalian lahu," kepada Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, "Fa huwa isyaratun ila al-ikhlas an ushkuru ni'matallahi lillah." Ini adalah isyarat dari Allah agar seorang ikhlas dalam mencari rezeki, beribadah dan bersyukur. Dia mencari rezeki, dia beribadah dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah, bukan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Ilaihi ay la ila ghairi," yaitu Allah Jalla wa Ala tidak akan, yaitu kalian tidak akan dikembalikan kepada selainnya. "Turja'un ay yaumal qiyamah fayujazi kulla 'amilin bi'amalihi," yaitu pada hari kiamat maka ia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang kepada setiap hamba sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan selama ia di dunia. Kemudian kata beliau, "Al-ma'na al-ijmali lil ayah," makna ayat secara global adalah, "Ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu wahdahu la min al-asnami wal awthan wa ifradihi bil ibadati wal i'tirafi bi ni'amihi allati asdaha ala ibadihi wa sarfiha fi ta'atihi wal ibti'adi an ma'siyatihi thumma yukhbiru anna al masira ilayhi fayujazi kulla 'amilin bi 'amalihi fayajibu 'ala al 'abdi an yahsaba lidhalika hisaba." Makna ayat di atas secara global adalah, di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memberikan perintah agar kita mencari rezeki, memohon rezeki dari Allah Jalla wa'ala semata, bukan kepada selainnya, kepada patung-patung, berhala atau berhala. Yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar seorang hamba memurnikan ibadahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, Allah Jalla wa'ala di dalam ayat tersebut memerintahkan hamba-hambanya untuk mengakui seluruh nikmat-nikmat yang telah ia berikan, ia anugerahkan kepada hamba-hambanya, agar mereka menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan menjauhi maksiat kepada Allah Jalla wa'ala dengan nikmat-nikmat yang telah ia berikan kepada mereka. Thumma yukhbir, kemudian Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa semua mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Akan ia berikan balasan setiap orang yang telah berbuat di dunia ini sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Maka wajib atas setiap hamba untuk melakukan persiapan untuk terhadap hisab yang akan ia peroleh pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatul ayah lil bab. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan pada bab ini, bab yang menerangkan bahwa istighatsah dan doa kepada selain Allah Jalla wa Ala adalah syirik. Anna fiha wujuba ifradillahi bil ibadah bid du'a'i wal ibadah warat 'ala al musyrikin alladziina ya'buduuna ghairah. Karena di dalam ayat tersebut ada penjelasan wajibnya mengesakan Allah Jalla wa Ala dalam doa dan ibadah. Yaitu pada firman-Nya, fabtaghu 'indallahi rizq wa'buduhu washkuru lah. Memohon, ya, carilah, mintalah rezeki itu hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ini adalah perintah untuk berdoa, memohon sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah, agar tidak dimohon kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga pada firman-Nya, wa'budu, perintah untuk beribadah hanya kepada-Nya, dan doa bagian dari ibadah, maka harus diikhlaskan untuk Allah Jalla wa'ala semata. Wa radda 'ala al-musyrikin alladziina ya'buduuna ghairah. Dan di dalam ayat tersebut ada bantahan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan yang telah memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala ma yustafadu minal ayah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama adalah wujubu du'a'illahi wahdahu wa talabir rizqi min. Wajib berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala dan wajib meminta rezeki dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi bukan sekedar larangan memohon rezeki kepada selain Allah, ya. Kalau itu jelas. Tetapi kita juga diperintahkan untuk memohon rezeki kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu adalah sebuah bentuk ibadah. Tidaklah seorang hamba berdoa dan di dalam doanya tersebut memohon rezeki kepada Allah Jalla wa'ala, melainkan dia telah meningkatkan ubudiahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, selihai apapun seorang hamba di dalam berusaha, di dalam berbisnis, di dalam mencari nafkah, dan sebanyak apapun pintu-pintu rezeki di hadapannya yang telah terbuka, maka tidak boleh ia terluput dari memohon, meminta rezeki kepada Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan perintah atau isyarat dari Allah Jalla wa'ala agar seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala di dalam mencari rezeki. Sekalipun dia lihai di dalam berikhtiar, tetapi jangan lupa, fabtaghu 'indallahi rizq. Memintalah, memohonlah rezeki hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Al-thaniyah, faedah yang kedua dari ayat di atas adalah wujub ifradillah bijami'i anwa'in ibadah. Wajibnya mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam seluruh bentuk ibadah. Karena di dalam ayat ini Allah berfirman, wa'buduuhu washkurulah. Beribadahlah kalian hanya kepada-Nya. Menunjukkan bahwa seluruh ibadah harus diberikan kepada Allah Jalla wa'ala semata. Dan apabila dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka hamba tersebut telah melakukan suatu syirik kepada Allah. Dan telah kita bahas dan kita ingatkan berulang kali bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala itu adalah tatkala seorang melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang diridhai oleh Allah, dan itu diketahui karena Allah telah memberikan perintah atau anjuran untuk melakukannya dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW. Kemudian dia palingkan kepada selain Allah, maka dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, yang dengan itu dia telah jatuh ke dalam syirik. Sehingga jangan dikira atau seorang menganggap bahwa seorang itu telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala hanya tatkala dia telah sujud atau rukuk kepada selain Allah Jalla wa'ala. Rukuk dan sujud itu salah satu dari bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kata para ulama, andai kata ahlu syirik membantah ketika diberikan peringatan agar tidak berbuat syirik dan agar beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, kemudian dia beralasan, tidak, saya tidak menyembah selain Allah, saya tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Padahal jelas-jelas dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia menyembelih kepada kuburan, dia bernazar kepada kuburan, ya. Dia memohon sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Dia memohonnya kepada orang yang telah meninggal. dengan alasan karena saya enggak sujud ke kuburan ini, karena saya tidak rukuk ke kuburan ini. Ya. Kalau saya sudah rukuk atau sujud ke kuburan ini, baru dikatakan saya syirik karena saya telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka cara menjawabnya, yang pertama kata para ulama, bahwa perlu disadarkan kepadanya bahwa definisi ibadah itu bukan sekedar sujud dan rukuk. Tetapi ibadah itu adalah ismun jami'an likun lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal al-zahirah wal-batinah. Adalah suatu nama, suatu kata yang mencakup seluruh ucapan atau perbuatan yang internal maupun eksternal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Apabila dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah memalingkan ibadah kepada selainnya. Maka dia telah jatuh ke dalam syirik. Kemudian kita katakan, apabila Anda menyatakan bahwa seorang itu telah melakukan syirik apabila dia telah sujud dan rukuk kepada selain Allah seperti kuburan, karena maka kita katakan kepadanya, kenapa Anda menyatakan bahwa orang yang rukuk dan sujud kepada selain Allah dikatakan syirik? Pasti dia akan menjawab, karena rukuk dan sujud adalah ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita katakan pandai, pintar. Kemudian kita tanyakan lagi kepadanya, kenapa Anda bisa menyatakan, mampu menyatakan dan memvonis bahwa rukuk dan sujud adalah ibadah kepada Allah, yang barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik? Maka dia pasti akan menjawab, karena rukuk dan sujud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah Jalla wa'ala, berarti ibadah. Maka kalau ibadah jika dipalingkan kepada selainnya, seorang itu telah jatuh ke dalam syirik. Maka kita katakan, apakah nazar tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Bukankah doa juga suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita berikan kepadanya? Bukankah menyembelih suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita berikan kepada Allah juga? Berarti ibadah juga. Kalau ibadah, berarti kalau memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Berarti Anda telah jatuh ke dalam syirik dengan kaedah yang Anda datangkan sendiri. Nah, bahkan para ulama menyebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dan lebih dari 20 ayat. Lebih dari 20 tempat larangan untuk memalingkan doa kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, الثالثة وجوب شكر الله على نعمه. Di dalam ayat tersebut terdapat kewajiban bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang telah ia berikan. Dan seorang hamba tidak dikatakan telah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat-nikmat yang telah ia lakukan, yang telah ia berikan, kecuali dengan merealisasikan tiga hal. Yang pertama, memuji Allah Jalla wa'ala dengan lisannya atas nikmat yang telah ia berikan tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka sebut-sebutlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung. Yang kedua, dia meyakini dengan hati bahwa nikmat yang ia peroleh tersebut adalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala, bukan dari selainnya. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiada suatu nikmat pada diri kalian kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, dia mempergunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan anggota tubuhnya, dengan anggota badannya. اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا. Wahai keluarga Daud, beramallah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Qala rabi'ah isbatul ba'thi wal jaza'. Faedah yang keempat dari ayat di atas adalah adanya bahwa ayat tersebut menerangkan kepada kita akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Karena Allah Jalla wa'ala menerangkan ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ini menerangkan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Sebagaimana hal ini juga ditunjukkan oleh banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, terkhusus dalam surat Qaf, dan juga di dalam banyak hadis Nabi SAW. dan tidaklah mereka dikembalikan kecuali untuk diberikan balasan yang sempurna atas seluruh perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun ia, sekalipun sebesar biji gandum, maka ia akan melihat kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejelekan, maka ia pun akan melihat kejelekan tersebut. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udakhilal jannata faqad faz wa man hayatul dunya illa mata'an gurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, dan kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang telah kalian perbuat pada hari kiamat kelak. Maka barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ialah orang yang telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Qala al-khamisah. Faedah yang kelima dari ayat di atas adalah annahu la tunafi aw la tanafi baina talabir rizq wal iktisabi wa ibadatillahi wa anna al-islam fihi khairud din wad dunya. Bahwa tiada saling kontradiksi antara mencari rezeki, memohon rezeki kepada Allah, dan bekerja serta ibadah. Oleh karena itu jangan dipertentangkan. Karena sebagian orang sikapnya mengesankan seakan-akan tiga hal ini sesuatu yang tak dapat dipertemukan. Ya. Sehingga ketika dia mencari rezeki, dia melupakan ibadah kepada Allah. Atau sebaliknya, ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia tidak ingin lagi berikhtiar, bekerja, mencari nafkah. Ya. Mengabaikan anak istrinya dengan alasan, ya, saya lagi fokus ibadah. Padahal mencari rezeki, bekerja itu sendiri juga ibadah. Tiga hal ini adalah tiga hal yang tidak saling kontradiksi antara satu sama yang lainnya. Memohon rezeki kepada Allah tidak bertentangan dengan bekerja, ya, mencari pekerjaan, dan juga tidak bertentangan dengan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Nabi kita SAW mengawali harinya dengan sebuah doa yang disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam riwayat yang sahih. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu agama yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ya, memohon tiga hal ini kepada Allah Jalla wa Ala. Ilmu, rezeki yang halal, dan ibadah yang diterima oleh Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa tiga hal ini adalah sesuatu yang hendaknya dilakukan dan direalisasikan oleh seorang hamba, dan bahwa tiga hal tersebut tidak saling kontradiksi. Nah, maka hendaknya seorang hamba yang ingin memperoleh kebahagiaan agar menyusun dan membagi-bagikan waktunya antara tiga hal ini. Ilmu, ya, karena dengan ilmu agama dia akan tahu cara mencari pekerjaan atau mencari rezeki yang halal, dan dengan ilmu yang bermanfaat, dan ya, dengan rezeki yang halal yang Allah berikan kepadanya, dia akan fokus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan dibangun di atas keikhlasan sehingga diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh indah hidup seorang hamba yang membagi-bagikan waktunya antara ilmu, bekerja mencari rezeki yang halal, dan ibadah kepada Allah. Dan semua itu adalah ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Wa annal islama fihi khairud din wad dunya. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa Islam di dalamnya adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka jangan dikira bahwa agama ini hanya mengatur, ya, perkara agama semata, tidak dengan dunia. Lah, tidaklah seseorang menjalankan nilai-nilai agamanya di dalam seluruh aspek kehidupannya, dia berjalan di atas petunjuk Al-Quranul Karim, dia berjalan di atas petunjuk Rasulullah SAW, dengan pemahaman mereka para sahabat, melainkan dia akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang melakukan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ya. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang telah kita katakan bahwa Islam tidak hanya menuntun kita kepada kebaikan agama, kebaikan akhirat, tetapi Islam juga menuntun kita kepada kebaikan dunia, karena Allah Jalla wa Ala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim, ala kulli syai'in qadir. Naam, ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan yang telah masuk, maka insyaallah taala akan kita bacakan. Naam. Baik, tidak ada ya. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.